begitu syukurnya akan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan lillahi wa li rasulihi. Ya Rasulullah, termasuk wujud syukur saya terhadap taubat ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan sedekahkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasul mengatakan, tahan sebagian hartamu. Jangan kau serahkan semuanya, karena itu lebih bagus bagi kau. Qala dalilun ala anna man nadhara sadaqata bi kulli malihi lam yalzamu ikhraju jami'ihi, atau ikhraju jami'ahu bisa. Dalil bahwa barang siapa yang bernazar untuk bersedekah dengan seluruh harta bendanya, tidak harus dia mengeluarkan semuanya. Bal yajuzu lahu ayyu baqiya lahu minhu baqiyah. Bahkan boleh baginya untuk menyisakan dari harta bendanya untuk dirinya sendiri. وقد اختلفت الروايات في ذلك ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك. Riwayat berbeda-beda dalam masalah ini, maka dalam sahihain ini Rasulullah mengatakan kepada Ka'b bin Malik, amsik 'alaika ba'd malika wa lam yu'ayyin lahu qadran. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik 'alaika ba'd malik, sebagian, dan beliau tidak menentukan berapa kadarnya. Bal atlaqa wa wakkalahu ila ijtihadihi bi qadril kifayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengitlakkan dan menyerahkan berapa kadarnya itu kepada Ka'ab bin Malik sesuai dengan ijtihadnya, bi qadril kifayah, sesuai dengan kebutuhannya. Wa hadha huwa sahih, dan inilah yang benar. Fa inna man naqasa an kifayatihi wa kifayati ahli la yajuzu lahu at-tasadduq bihi. Karena harta yang disedekahkan tidak boleh melebihi dari apa yang menjadi kecukupan keluarga dan anak-anak, yakni paling banyaknya ya sampai batas apa yang mencukupi untuk keluarganya. Tidak boleh disedekahkan semuanya sampai barakallahu fikum keluarganya harus kehilangan. Karena dia wajib, dialah yang wajib untuk barakallahu bikum memberi kebutuhan dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Fa nadruhu la yakunu ta'ah. Kalau nadarnya adalah menyerahkan seluruh harta bendanya, maka ini bukanlah ketaatan. Fala yajibul wafa' bihi, maka tidak wajib dia menyerahkan seluruh hartanya. Wa ma zada ala qadri kifayatihi wa hajati fa ikhrajuhu was sadaqatu bihi afdal. Maka adapun yang lebih dari kebutuhannya, hajatan dia, keluarga, istri, anak-anaknya, maka itu yang afdal untuk dia keluarkan. Fa yajibu ikhrajuhu idza nadarahu. Yani kalau dia mengatakan, saya bernazar untuk bersedekah dengan seluruh harta benda saya, maka ditahan apa yang menjadi kebutuhannya. Selebihnya maka dia harus keluarkan sebagai bentuk nazar dia. Barakallahu fikum. Hadza qiyasul madhhab. Ini qiyas madhhab Hanabila wa muqtada qawaid syariah, dan menjadi keharusan kaidah syariah. Wa li hadza tuqaddamu kifayatur rajul wa kifayatu ahlihi ala ada'il wajibatil maliyah. Oleh karena itu didahulukan kebutuhan dianya secara pribadi dan kebutuhan keluarganya, anak-anaknya, dari menunaikan kewajiban-kewajiban harta yang lainnya. Baik. Sawa'un kana haqqan lillahi kal kafarati wal haji aw haqqan lil adamiyyin ka ada'id duyun. Sama saja apakah itu hak Allah Subhanahu wa taala seperti kafarat atau haji, atau hak manusia yang lainnya seperti membayar utang. Maka dia harus mendahulukan apa? Menafkahi anak istrinya. Baik. <tuh-tuh> Fa inna natruqu lil muflis ma la budda minhu min maskanin wa hadimin wa kiswatin wa alati hirfatin aw ma yattajiru bihi li mu'natihi imfuqidal hirfah. Fa inna natruqu lil muflis, muflis itu adalah orang yang bangkrut. Bangkrut artinya tidak ada duit dan tidak ada lagi barang, sementara utangnya numpuk. Paham namanya bangkrut, muflis. Utangnya banyak, sementara duit tidak ada. Barakallahu fikum. Atau ada duit tapi tidak mencukupi untuk menutupi utang-utang. Demikian juga tidak ada barang, namanya muflis. Nah, ini orang muflis, orang bangkrut ini tidak boleh dihabisi semua hartanya. Walaupun dia berkewajiban untuk membayar harta, apa namanya, utang-utangnya di banyak orang. Ini 2 juta, ini 10 juta, ini 100 juta, ini sekian-sekian. Banyak dia ngutang. Hartanya tidak mencukupi. Bahkan seandainya pun dihabisi hartanya, dijual semuanya sampai tidak beli apa-apa, tidak menutupi utang-utangnya. Maka yang paling boleh diambil dari harta orang bangkrut ini sampai pada apa? Sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tidak boleh lebih dari itu. Barakallahu fikum. Tidak boleh dihabisi dia. Diambil rumahnya, diambil apanya, diambil macam-macamnya. Di sini katakan oleh beliau, fa inna natruku lil muflisi ma la budda minhu min maskan, harus ada tempat tinggalnya. Wa khadim, pembantu. Kiswa, pakaian. Wa alatu hirfah, yakni alat-alat untuk dia bekerja. Kalau misalnya dia tukang, ya alat pertukangan. Taib, barakallahu fikum. Kalau dia petani, ya alat pertanian, dan seterusnya. Auma yattajiru bihi li mu'natihi, atau apa-apa yang bisa dia pakai untuk dagang, untuk memenuhi kebutuhannya. Taib, in fukidal hirfah, kalau tidak dia memiliki keterampilan khusus. Wa yakunu haqqul ghuramai fi ma baqiya. Selebih dari itu, itulah yang dipakai untuk menutupi utang-utang. Tidak boleh dihabisi dia. Barakallahu fikum. Oh, kita jadi pe rumah, kita jadi pe auto, kita jadi pe motor, kita jadi pe HP, kita pokoknya dihabisi dia, tidak bisa. Barakallahu fikum. La haula wa la illa billah. Wa qad nasal Imam Ahmad ala anna man nadhara sadaqata bi malihi kullihi, dan disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa barang siapa yang bernadar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya, dia mengatakan aku bersedekah untuk seluruh hartaku lillahi subhanahu wa taala, ajza'ahu thulutsahu, maka cukup untuk memenuhi nadarnya dia itu sepertiga dari hartanya. Baik. Sepertiga dari hartanya sudah dianggap dia mengeluarkan, menunaikan nazarnya tadi. Wahtajalahu ashabuhu bima ruwiya fi qissati Ka'ab hadhihi. Dan murid-murid beliau, murid-murid Al-Imam Ahmad berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari kisahnya Ka'ab ini, bahwa dia bernazar, ya Rasulullah, inna min taubati ilallahi wa rasuli an akhruja min mali kullihi ilallahi wa rasulihi sadaqatan. Ya Rasulullah, sungguhnya wujud dari syukur akan tobatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, aku keluar dari seluruh hartaku, aku jadikan sedekah semuanya lillahi subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala la. Qultu fanisfuhu. Aku mengatakan separuhnya ya Rasulullah. Qala la. Qultu ats-tsulutsu fa tsulutsuhu. Maka sepertiganya ya Rasulullah. Qala na'am. Kata Rasulullah SAW, iya. Qultu fa inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Maka aku pun mengatakan aku menahan jatahku yang ada di Khaybar. Rawahu Abu Dawud wa fi thubuti hadha ma fihi. Tapi kisah ini dipermasalahkan sanadnya. Fa inna sahih fi qissati Ka'ab hadhihi ma rawahu ashabu sahih min hadits Zuhri an waladi Ka'ab ibn Malik anhu annahu qala amsik 'alaika ba'dha Malik. Yang ma'ruf di sini yang kita ketahui, amsik alaika ba'dha malik, tidak ada tawar menawar separoh sepertiga, tidak ada. Tapi karena sanadnya itu masih dipertanyakan, minggeri ta'yinin liqadarihi. Yang ma'ruf adalah kata Rasulullah, tahan sebagian dari hartamu, tidak ditentukan berapa-berapa. Minggeri ta'yinin liqadarihi, wahum a'lamu bil qissati minggairihim fa'innahum waladuhu wa anhu naqaluha. Karena mereka putra-putra anaknya Ka'ab bin Malik yang mengisahkan kisah yang panjang ini lebih tahu tentang kisah ayahnya dari yang lainnya. Fa'innahum waladuh. Karena mereka ini putra-putranya Ka'ab bin Malik. Wa'anhu naqaluha. Dan dari Ka'ab bin Malik, dan dari putranya Ka'ab bin Malik inilah mereka menukilkan. Intinya barakallahu fikum, seorang ketika dia bernazar untuk keluar dari hartanya dan menyedekahkan keseluruhannya untuk Allah dan Rasulnya, maka tidaklah dia harus apa? Menyerahkan keseluruhannya, karena ada kewajiban yang harus dia tunaikan, yaitu apa? Menafkahi dan memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya. Dari madhabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa harus ditinggalkan untuknya apa? Dia tinggalkan untuknya rumah untuk dia bernaung dan bertuh. Barakallahu abikum. Wa khadim, dan pembantu, pakaian, alat-alat produksi. Misalnya kalau dia pengusaha, kan biasanya ada alat-alat produksinya, maka tidak boleh diambil. Tetap bersama dengan dia untuk dia melanjutkan usahanya atau memulainya dari kecil atau dari awal. Baik, barakallahu bikum. Fa in qila fa ma taquluna fi ma rawahu Imam Ahmad fi musnadihi anna Aba Lubabah bin Abdul Mundhir lamma taaba Allahu alaihi qala ya Rasulullah inna min taubati an ahjura dara qaumi wa usakinaka wa natakhalla min mali sadaqatan lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Fa qala Rasulullah sallam yujzi'u anka thuluth. Kalau ada yang berkata, terus apa yang kau katakan tentang apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Aba Lubabah bin Abdul Mundhir ketika tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ya Rasulullah inna min tobati, termasuk dari rasa syukurku akan tobat ini, aku akan meninggalkan rumah atau kampung halamanku dan aku akan tinggal bersama dengan engkau di Madinah ini, dan aku akan keluar dari seluruh hartaku sebagai sedekah lillahi azza wa jalla dan rasulnya. Faqala Rasulullah yujzi'u anka thuluth. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup bagi engkau kau keluarkan sepertiga dari hartamu. Baik. Kila hadha huwa alladhi ihtajja bihi Ahmad la bi hadits Ka'ab. Ada yang mengatakan bahwa justru hadis inilah yang dipakai oleh Al-Imam Ahmad dan bukan hadisnya Ka'ab. Karena persentase sepertiga atau seperempat atau seberapa itu dalam hadis Ka'ab tidaklah sahih. Barakallahu fikum. Tapi di hadis inilah sesungguhnya. La bi hadits Ka'ab, fa innahu qala fi riwayat ibnihi Abdullah idza nadara ay yatasaddaq bi mahli kullihi aw bi ba'dihi wa alayhi daynun akthar mimma yamliku falladhi adhhabu ilayhi annahu yujzi'uhu min dhalika thuluth. Baik. Karena diriwayatkan putranya Abdullah, idza nadara ay yatasaddaq bi malihi, kalau dia bernazar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya atau sebagiannya, sementara dia memiliki hutang yang lebih banyak dari apa yang dia miliki, falladhi adhhabu ilayhi, maka aku berpendapat annahu yujzi'u min dhalika thuluth, maka cukup bagi dia mengeluarkan sepertiganya. Di anna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Aba Lubabah bithuluth, karena Abu Lubabah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengeluarkan hanya sepertiga hartanya walaupun niatannya seluruhnya. Wa Ahmad a'lamu bil hadithi ay yahtajja bi hadithi Ka'ab hadzal ladzi fihi dzikru thuluth. Dan Imam Ahmad lebih tahu tentang hadis ini untuk berhujah dengan hadis Ka'ab yang ada padanya penyebutan sepertiga yang dipermasalahkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Idzal mahfudz bi hadzal hadithi amsik 'alaika ba'dha malik, karena dalam hadis Ka'ab itu yang mahfudz yang sahih adalah ucapan Rasulullah amsik 'alaika ba'dha malik, tidak ada ketentuan berapa-berapanya. Tapi diserahkan kepada Ka'ab bin Malik. Wa kana Ahmad ra'a taqida itlaqi hadits Ka'ab hadza bi hadits Abi Lubabah. Nah, sepertinya Al-Imam Ahmad mentakyid kemutlakan hadith Ka'ab bin Malik yang terserah berapa-berapa, tidak tahu berapa-berapanya, tetap kembali kepada Ka'ab bin Malik, ditakyid dengan hadith Abi Lubabah bahwa kalau dia bernadar secara keseluruhan hartanya, boleh dia mengeluarkan hanya sepertiganya. Barakallahu fikum. Wa qawluhu fi man nadara ay yatasaddaqa bi malihi kullihi aw bi ba'dihi wa alayhi daynun yastaghriquhu innahu yujzi'uhu mithla min dhalika thuluth, dalilun ala in iqadi nadrihi wa alahi dainun yastaghriku malahu thumma idza qada ad-daina akhraja miqdara thuluthi malihi yawm an-nadr. Wahagadha qala fi riwayati ibnihi Abdullah. Wa qawluhu, dan ada pun ucapan beliau, timan nadra yatasaddaqa bimalihi, bagi siapa yang bernadar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya kullihi au biwa'dihi atau sebagiannya, wa alaihi dainun, sementara dia memiliki utang yang akan menghabiskan seluruh hartanya, innahu yujzi'uhu min dhalika thuluts, yakni cukup bagi dia untuk mengeluarkan sepertiga dari hartanya. Dalilun ala in'iqadi nadrihi, ini menunjukkan tentang apa teranggapnya nadar dia, teranggapnya nadar dia. Wa alaihi dainun yastaghriku maluhu, dan dia memiliki utang yang akan menghabiskan hartanya. Idza thumma idza qala ad-dain, kemudian kalau dia telah melunasi utangnya, akhraja miqdara thuluthi malihi yawman nadr, maka dia harus mengeluarkan sekitar sepertiga dari hartanya di hari dia bernadar. Wa hakadha qala fi riwayati ibnihi Abdullah. Ini pula yang dikatakan pada riwayat putranya Ka'ab bin Malik Abdullah, idza wahaba malahu wa qada dainahu wastafada ghairuhu fa inna ma yajibu alaihi ikhraju thuluthi min malihi yawma hin fihi. Idza wahaba malahu, kalau dia menghibahkan seluruh hartanya, wa qada dainahu, dan dia sudah membayar utang-utangnya, wastafada ghairuhu, dan orang-orang sudah mengambil harta dia, fa inna ma yajibu alaihi ikhraju thuluth malihi, maka yang wajib dia keluarkan dari hartanya itu hanya sepertiganya di hari dia menunaikan sumpahnya. Yuridu yauma, yuridu bi yaumi hinfihi yauma nadrihi, yani yauma hinfihi hari dia bernadar. Fayanduru qadra thuluthi dzalika al-yaum, maka hendaknya dia tengok kadar sepertiga pada hari itu. Wa yukhrijuhu ba'da qada'i dainihi, yani ketika dia bersumpah bahwa dia akan mengeluarkan seluruh hartanya. Pada saat dia bersumpah itu, dia hitung memang seluruh hartanya, dan dia hitung dari semuanya itu apa? Sepertiganya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dia bayar utang-utangnya. Sebenarnya tetap dia pakai untuk menyambung usahanya dan kehidupannya. Wa qawlu aw bi ba'dihi yuridu annahu idza nadara sadaqata bi muayyanin min malihi aw bi miqdari ka'alfin wa nahwiha fa yujzi'u thuluthuhu kanadri sadaqati bi jami'i malihi. Ucapannya aw bi ba'dihi atau sebagiannya, yuridu annahu idza nadara sadaqata bi muayyanin min malihi, seandainya ada seorang bernadar untuk bersedekah dengan jumlah tertentu dari hartanya, aw bi miqdari alfin, seperti misalnya kalau dia alfu dinar, 1000 dinar, atau misalnya kita sekarang dia bernadar untuk bersedekah 10 juta atau 100 juta, maka boleh dia mengeluarkan sepertiganya saja. Karena diri sadaqati bi jami'i malihi, sama seperti apa? Bernadar dengan seluruh harta, boleh dia mengeluarkannya sepertiganya saja. Wa sahih min madhhabi luzumi sadaqati bi jami'il muayyan, wa fihi riwayatun ukhra annal muayyan in kana thuluthu malihi fama dunahu lazimahu sadaqatu bi jami'ihi wa in zada ala thuluthi lazimahu minhu bi qadri thuluthi wa hiya asahu inda abil barakat. Wa sahih min madhhabihi luzumu sadaqati bi jami'il muayyan, dan yang benar di sini adalah luzumus sadaqah, harusnya dia bersedekah dengan semua yang telah ditentukan, misalnya 10 juta atau 100 juta, harus dia keluarkan semuanya. Wa fihi riwayatun ukhra, di sana juga ada riwayat yang lain, annal muayyan in kana thuluthu malihi, kalau yang ditentukan misalnya 10 juta itu ternyata sepertiga dari keseluruhan hartanya atau kurang, lazimahu sadaqatu bi jami'ihi, maka dia harus mengeluarkan 10 juta itu. Bisa dipahami ini? Kalau dia mengatakan saya bernadar untuk bersedekah lillahi subhanahu wa ta'ala 100 juta misalnya, ternyata 100 juta itu adalah sepertiga dari keseluruhan hartanya, paham? Artinya dia memiliki uang 300 juta. Dia telah bernadar untuk mengeluarkannya 100 juta. Barakallahu fiik. Itu yang dimaksud. Tadi. Taib. Atau kurang dari itu. Lazimahu shadaqatu bi jami'ihi, maka dia harus keluarkan 100 juta itu. Wa in zada ala thuluts, kalau ternyata lebih dari sepertiga, paham barakallahu. Misalnya 100 juta itu tadi dibanding dengan keseluruhan hartanya, maka lebih dari sepertiga, separohnya mungkin. Lazimahu minhu bi qadri thuluts, maka harus dia keluarkan apa? Sepertiga dari keseluruhannya. Ternyata dia hanya memiliki 200 juta, maka sepertiga dari 200 juta itu. Barakallahu fiikum. Lazimahu minhu bi qadri thuluts wa hiya asahhu inda Abil Barakat, dan yang paling sahih menurut Abul Barakat. Bisa dipahami insyaallah ini tentang masalah nadar mengeluarkan harta. Masyaallah, ternyata rinciannya demikian. Wa ba'd, fa innal haditha laysa bihi dalil ala anna Ka'ban wa Aba Lubabata nadara nadran munjazan, wa inna ma qala inna min taubatina annan khali'a min amwalina, wa hadha laysa bisharih fi nadar. Setelah pembahasan ini semuanya, fa innal haditha laysa fihi dalil ala anna Ka'b wa Aba Lubaba nadara nadran munjazan. Ternyata kita tengok dalam hadis Ka'ab dan hadis Abi Lubaba di sini, ternyata mereka berdua tidaklah bernadar dengan nadar yang mesti. Yang ada pada keduanya adalah ucapan inna min taubatina, termasuk dari rasa syukur akan tobat kami ini, annan khali'a min amwalina, yakni kami keluar dari harta kami. Wa hadza laysa bisharihin fin nadar, dan ini ucapan bukan nadar secara sharih, secara jelas. Wa inama fihi al'azmu ala sadaqati bi amwaliha amwalihima syukran lillahi ala qabuli taubatihima. Dan yang ada di sini adalah azm, tekad kuat, cita-cita, harapan, niat untuk bersedekah dengan keseluruhan hartanya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diterimanya taubat. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ba'dal mali yujsi'u min dzalika. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa sebagian harta itu cukup, tidak mesti semuanya. Walayah taji la ikhrajihi kullihi, dan tidak butuh, tidak perlu mereka harus mengeluarkan seluruh hartanya, dan Allah akan menerimanya. Wahada kama qala li Sa'ad wa qad istadhanahu ayyusiya bimalihi kullihi fa'adinilahu fi qadri thulus. Ini sama seperti terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berada bersama dengan Rasulullah SAW di Makkah. Pada saat di Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit, sakitnya parah. Saat itu dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ini rajulun dzu malin, aku ini adalah orang yang diberi harta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yarithuni illa ibnatul li, dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan. Tain. Apa tasaddaqu bi mali kullihi, apakah boleh aku bersedekah dengan seluruh hartaku? Qala la, kata Rasulullah, tidak boleh. Qala fa nisfu. Baik, kalau begitu separuh ya Rasulullah. Qala la. Qala fa thuluts, kalau begitu sepertiganya ya Rasulullah. Qala al-thuluts wa thuluts katsir. Tiga sepertiga iya, dan sepertiga itu saja sudah sangat banyak. Ilahnya, alasannya, kata Rasulullah SAW, innaka intadara waradataka innaka intadara waladataka warasataka aghniya khairul lahum min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau tinggalkan anak-anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kondisi papa, tidak memiliki harta sehingga mereka harus apa? Membuka tangan meminta-minta ke orang lain. Engkau meninggalkan mereka dalam kondisi berkecukupan itu lebih bagus ketimbang engkau habisi hartamu bersedekah sementara anakmu sendiri apa? Kekurangan dan harus meminta-minta sehingga menjadi beban orang lain. Wallahul musta'an. Masya Allah. Ini sama seperti Sa'ad bin Waqqas. Dia minta izin untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Rasulullah SAW tidak izinkan. Separuhnya juga tidak. Barakallahu fikum. Sepertiganya, sepertiga itu pun sudah terlalu banyak, kata Rasulullah SAW. Wasulutsu taib, wasulutsu katsir. Taib. Engkau tinggalkan anak-anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan. Ada harta yang bisa mereka membangun ekonominya, memulai kehidupan baru rumah tangganya. Taib. Dalam kondisi mapan, berkecukupan itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Ketimbang mereka kau tinggalkan dalam kondisi nol, bahkan kurang. Jadi, mereka harus meminta-minta ke orang lain. La haula wa la illa billah. Jadi, fa'inkila hadha yarfa'uhu amrani ahduhuma qawluhu yujzi'uka. Ini ditolak oleh dua perkara. Pertama, ucapan yujzi'uka, cukup bagi engkau. Wal ijza'u innama yusta'malu fil wajib. Sementara ijza', kecukupan itu dipakai untuk perkara wajib. Wasani anna man'ahu minas sadaqati bima zada ala thuluthi dalilun ala annahu laysa biqurbah. Baik. Yang kedua, bahwa sedekah lebih dari sepertiga harta ini menunjukkan bahwa itu bukan qurbah, bukan kebaikan. Paham mereka lebih? Bukan kebaikan untuk bersedekah lebih dari sepertiga harta. Baik, karena Rasulullah SAW menolaknya. Id asyari'u la yamna'u minal qurb wa nadrin ma laysa bi qurbatin la yalzamul wafa'u bihi. Karena syariat ini tidak menerima lebih dari itu. Dan kalau tidak menerima berarti bukan kurba, bukan kebaikan. Kebaikan adalah pada saat engkau menahannya. Yang boleh paling pol maksimal yang engkau harus keluarkan dari hartamu, kalau engkau mau mengeluarkannya, adalah sepertiganya. Tidak boleh lebih dari itu. Karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang dilarang berarti apa? Bukan kurba. Taib. Wa nadru ma laysa bi qurbatin la yalzamu wafa'al wafa'u bihi. Dan nadar yang bukan kurbah, bukan kebaikan, bukan amal saleh, tidak ada keharusan untuk menunaikannya. Paham berlebih. Bernadar yang bukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau mengatakan, saya bernadar, wajib bagi saya untuk Allah Subhanahu wa taala, saya panjati pohon mangga ini atau pohon kelapa ini 100 pohon dalam satu hari. Manjat pohon ibadah, ketaatan, kurban. Bukan, tidak ada keharusan Anda untuk menemui nadar itu. Karena bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang bernadar untuk haji. Dan sambil tidak bicara dengan orang dan sambil tidak mau bernaung. Kata Rasulullah SAW, kenapa ini orang tidak mau bicara, tidak mau juga bernaung? Orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, dia bernadar untuk haji dalam keadaan dia tidak bicara dan tidak bernaung. Baik. Kata Rasulullah SAW, silakan dia teruskan nazar puasanya, nazar hajinya, dan adapun apa namanya, tidak berbicara dan tidak bernaung, Allah tidak butuh dengan itu. Silakan dia bicara, silakan dia bernaung. Karena tidak bernaung bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdiam diri pun bukan apa? Bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahiduna di sini barakallahu fikum adalah apa? Taib. Tidak disyariatkannya mengeluarkan harta lebih dari sepertiganya. Barakallahu fikum. Qila amma qawluhu fa yujzi'uka fa hiya bima'na yakfika. Ucapan beliau alaihi salatu wassalam, yujzi'uka, ini cukup bagi engkau, karena dia telah bernazar atau dia berjanji untuk mengeluarkan seluruh hartanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yujzi'uka, cukup dengan nazarmu tadi ini, engkau keluarkan sepertiganya saja. Fa huwa bima'na yakfika, cukup bagi engkau. Fa huwa min ar-ruba'i wa laysa min jaza'anhu idza qada'anhu yuqalu ajza'ani idza kafani. Tibu wa jaza'anni idza qada'anni wa hadha huwa alladhi yusta'malu fil wajib wa minhu qawlu sallallahu alaihi wasallam li Abi Burdata fil udhiyati. tajzi anka walan tajzi an ahli ba'daka wal kifayatu tustamalu fil wajib wal mustahab. Barakallahu fik. Yujzi'uka bahwa bima'na kifayah yakfika, cukup bagi engkau. Bahwa ini rubaiyah. Walaysa min jaza'anhu idza qada, bukan dari kata jaza, tapi barakallahu fikum, yang bermakna adalah qada. Qada'an yuqalu ajza'ani idza kafani. Yuqalu ajza'ani kafani, cukup. Wa jaza'ani idza qada'ani. Wa hadha huwa alladhi yusta'malu fil wajib, dan ini yang dipakai dalam perkara yang wajib. Wa minhu qawlu alaihi salatu wasallam li Abi Hurairah fil udhiyah. Oleh karena itu inilah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya kepada Abi Hurairah tentang udhiyahnya. Karena Abu Burda ini ceritanya dia menyembelih sebelum pelaksanaan sholat. Masih pagi-pagi dia sebelum pergi sholat sholat Idul Adha. Dia sembelih memang. Baik. Ya Rasulullah, aku tahu kalau hari ini hari makan-makan, maka aku sembelih memang sebelum sholat. Kata Rasulullah, syatuka syatulahmu, sembelihanmu, korbanmu itu bukan sembelihan korban, tapi kambing biasa yang kau makan sama seperti hari-hari biasa. Tidak ada pahala kurbannya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki satu ekor lagi, tapi masih muda, tapi bagus. Baik. Bolehkah aku menyembelih untuk udhiyah ini? Tayyib. Kata Rasulullah SAW, tujizi anka walan tajizi, tajizi anka walan tajizi an ahadin ba'daka. Boleh untuk engkau dan tidak boleh untuk siapapun setelah engkau. Ini apa? Pengecualian atau rukhsah untuknya pada saat itu saja. Tayyib. Wal kifayatu tustamalu fil wajib wal mustahab, dan kecukupan itu dipakai pada perkara-perkara wajib dan mustahab. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Baik. Insyaallah bisa dipahami tentang masalah sedekah, orang yang bernadar atau orang yang berkeinginan untuk bersedekah, baik keseluruhan hartanya atau sebagian hartanya, maka cukup bagi dia untuk mengeluarkan sepertiganya saja dan sudah dianggap cukup dan mencukupi apa? Menunaikan nadarnya tadi atau janjinya tadi. Wallahul musta'an. Karena ada yang lebih wajib untuk dia penuhi. Paham barakallahu fikum? Ada yang lebih wajib untuk dia penuhi. Ini apa? Kewajibannya dia sendiri, apa? Kebutuhannya dia sendiri dan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Baik, sama seperti di awal pembahasan, ketika ada seorang bangkrut, ya kan? Bangkrut, utangnya banyak, maka tidak boleh dihabisi hartanya untuk dipakai bayar ke orang-orang yang dia utangi tadi. Dia harus diberikan apa-apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya, rumah untuk tempat tinggalnya, budak untuk membantunya, dan peralatan-peralatan produksinya atau peralatan-peralatan kerjanya ketika ada. Barakallahu fiikum. Wallahul musta'an. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.